kita nyanyi bareng-bareng ya, sayang. Sebelah kiri ikut nyanyi. Sejenak nafasku terhenti, kala ku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mata. Thank you. wow.